Mitra Bisnis, ada sebuah ulasan di suatu media yang menyebut bahwa kondisi pariwisata Indonesia saat ini sangat menyedihkan. Jumlah turis asing yang datang ke Indonesia hanya seperempat dari yang datang ke Malaysia. Padahal Indonesia lebih banyak punya kekayaan alam dan budaya dibanding Malaysia. Atau perbandingan lain, Borobudur hanya dikunjungi 50 ribu turis asing, sementara Angkor Wat di Kamboja bisa didatangi 1 juta turis asing setiap tahunnya. Kemudian Taman Laut Bunaken di Manado hanya dikunjungi 10 ribu turis asing, sementara Pantai Pattaya di Thailand setiap tahun dikunjungi 4 juta turis asing. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Masyarakat Pariwisata Indonesia, Meti Robot. Bu Meti, bagaimana komentar Anda? Memang sebenarnya kalau kita susah ya kita compare ourselves dengan Malaysia sama Singapura ya. Karena semuanya di sana udah boleh dikatakan packaging-nya dan walaupun produk-produknya mungkin tidak semewah seperti di Indonesia, tapi accessibility-nya semuanya banyak. Kalau di kita, belum tentu kita mau ke satu tempat bisa gampang ke sana, gitu. Nah, bahwa memang jumlah wisatawan kita seperempat dari Malaysia dan Singapura, ya kita tidak bisa compare seperti itu. Memang kenapa, Bu? Kita kan harus lihat juga situasi dan kondisi. Indonesia udah berapa kali kena musibah-musibah, macam-macam musibah. Ya, bom lah, inilah, itulah. Lagi pula kalau kita mesti compete juga, kita punya dana promosi juga tidak bisa semewah seperti mereka, gitu. Jadi ya memang mestinya kalau dulu sebelum terjadi begitu banyak musibah, memang mestinya tahun 2010 ini jumlah wisatawan kita kalau kita lihat dulu ya, kalau dulu diprediksi mestinya udah di atas 10 juta, gitu. Hanya memang tidak terjadi. Tapi di Thailand demo besar terjadi tiap hari, tapi turis asing tetap datang tuh, Bu. Sekarang ini kan orang kan Indonesia dia kan hanya kenal Bali, ya toh? Karena semuanya itu adalah Bali, Bali, Bali, Bali. Jadi yang attract wisatawan itu adalah Bali. Kalau Jakarta itu kebanyakan orang bisnis, bukan orang leisure tourist gitu. Kalau Jogja juga udah ya adalah satu cultural destination gitu loh. Memang Bali tanpa dipromosi udah dikenal dari dulu, gitu loh. Without promotion, everybody already knows Bali. Tambah dia juga promosi, lebih banyak orang ke Bali daripada ke Jakarta. Tidak bisa kita tidak angkat lagi, harus diupdate semuanya. Jadi tidak mungkin kalau kita bilang oh udah dikenal ya udah. Lagi pula semuanya yang di sana juga sangat mendukung. Jadi kalau kita lihat airportnya, orang-orangnya, profesionalismenya dan lain sebagainya, gitu, sangat mendukung, kurang dibanding sama yang lain-lain. Yang lain dibanding sama Bali kurang. Demikian Meti Robot dan saya Rizal Andika.